menjadi amal yang engkau terima. Minta doa ka kolot, doakeun kolot sing sehat. Nya, ame balik ka lembur teh bisa mere gamis, sarung cap gajah duduk, marjan hongguan, terus eta naon nisinnya keluarga kaleng teh ngarariung. Minta rek Ramadan teh ngariung teh era ku kaleng. Kaleng wae ngariung nyage jerona gorengan jeung saroja bae we atuh. Da teu kaasup bid'ah eta mah. Penipuan yang dilegalitas ku pamarentah eta mah nya. Cik atuh mikir rek kitu wae Ramadan teh kana dahareun teu bosen teu orok dahar. Yeuh butuh suuk sakeler mah silaturahmi panjang umur barek rezeki ngarawu ti tiap imah sakeupeul sakapeul 10 imah ge meunang sakelereun teu era mah. Tengi yeuh nu taun kamari ge. Da teu ngeunah kue Ramadan mah lebaran mah gariung. Nya ta ngeunahna mah mun geus 10 hari geus nyawalan bubukna ge diketruk-ketruk. Sok tanyakeun Ustad Hudi da tara warang jieun Ustad mah kabeh endorse nya merek jajak kaloh kue ge di MJM kok ge bejana aya sajana ah husnudon lebih menenangkan kitu geus tong mikiran baju nu kamari ge alus keneh puasa teh juga puasa orai orai ge yeuh hayang ganti baju puasa megar awakna panas di Discovery Channel. Mun puasa ukur rek ganti baju lebaran puasa orai. Puasa kita mah harus jadi puasa kupu-kupu dari urat berubah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu nu tadi napi karujiteun jadi lucu. Beki soleh, ih kasalaki someah. Insyaallah gerak salaki teh sumanget teneangan baturna teh. Nya lamun hiji menenangkan ilmu AC cek Ustad Dudi mah aya awewe teh kudu sakinah kudu jadi AC balik salaki teh tiis kana hate teh. Entak mun asena teh cukup tambahan deui hiji dua tilu op. Nya sing soleh ya KBG nu Allah pede nyemut Ramadan. Ramadan mah datang tiap tahun ge. Urangna aya teh jatah ke Ramadan tahun ayeuna. Rasul menggambar kotak 4 persegi panjang. Cik sahabat, gambar naon eta ya Rasulullah? Garis batasan ruang dan waktu yang disebut ajal. Terus Rasul menggaris kecil-kecil di pinggir kotak itu saya dapat di Fathul Bari Sarah Bohori. Eta naon ya Rasulullah? Garis-garis kecil di pinggir kotak itu penyebab ajalmu tiba. Ibu bisa jadi keur mesekan kacang keur lebarannya tiba-tiba kacangna aya boman beleduk pae. Di Palestina mah jelema nincak ti kotok wae pae da ti kotokna aya boman. Jadi penyebab kematian mah mistis, Bu. Hati-hati ngorong bising jeroting tobros maut. Tah, Nabi teh ti kotak eta teh kaluar ngagambar ngagaris tapi keluar kotak. Mawa ya Rasulullah, naon eta ya Rasulullah? Itu pikiranmu yang melampaui ajalmu berpikirna pulang kampung ngarental mobil make kongkorong menang nganyuk heula nya motor rentalan dan sebagainya yang gaya kaciri kurang lembur teu nanaon ngananaonan. Siapa yang menjamin sampai Idul Fitri loba nu keur taraweh heureuy ti geledug maot teh. Mantak tong heureuy wae taraweh teh. Hayang milihan imam nu gancang. Eureunan budaya hayang gancangna salat teh. Rasul ngambek. Pencuri jelek, tapi ada yang lebih derek daripada pencuri. Siapa ya Rasulullah? Saum yang produktif. Mereka yang mencuri salatnya sendiri dengan cara tergesa-gesa. Bismillahi waladolin. Atoh teh mun dibere bonus imam nu kitu teh. Nu beuki yasinan wae. Yasina dibawa taraweh mah dipegat urang teh. Ah, Ustaz Epi euy. Sad, naya di dieu ngimaman itu jadwalna na kaca. Oh ya Ustaz Epi bersama kultumnya ya Ustaz iya. Sad ka dieu dipoto heula. Ih, kana dipoto beuki pisan. Terus naon deui? Sad, abi buka wareg teuing. Tong lilatingnya sholatnya bising kali kiben, oh surat caing teh, nyaku mah aing mah tuh, udah diondangnya meren, tanpa kepentingan, tuh Ustad aslinya kayak di bere THR, ya, cek ibu-ibu lain cek abdi hungku nyangges, waladolin amin rokat pertama, bismillahirrahmanirrahim, yasin, goblok si Ustad, tebenang dibawa kompromi, sakit tunges dicegat tadi, wal Qur'anil hakim cek, tong diondang deh bejakan ke DKM, innaka laminal mursalin coret tina jadwana, Allahu Akbar, gening pondok, sok suudon weh. Yasin 85 ayatnya cukup ke 11 rokaat, opat-opat tilu dipecah, pakro matayas sora minal Qur'an, baca yang termudah dari Al-Qur'an, bacaan tini ngeslecek, trifol kul weh, nepi ka pake tarucingan ku barudak, si ayah mah kulya dei, kulhu dei, nepi ka makmum teh, tumpangan. Maca kulya kulhu, gocengan. Era atu cuy.

saling memaafkan. Jeng tatangga kudu silipi kanyaah, jeng dulur kudu akur. Yang paling berat menyambut bulan suci itu harus mensucikan hati dan diri. Teu pantes bulan suci dibikin kajelma nu hatena kotor. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Lalu ingat Allah, ingat mati. Ame gula darah tarurun. Abdi sudah sold out. Alhamdulillah jadwal buka bersama jamaah. Nah etatah. Hoak tah. Spanduk berbukalah dengan yang manis. Mantak jadwal orang beak da urangna manis satu. Ta ibu-ibu tah. Riskan terkena sindrom gula darah tah. Aya dokter di dieu. Nah ibu-ibu lebih riskan terkena sindrom gula darah. Ibu-ibu banyak menelan janji-janji manis para pria. Tak tong percaya tinggal lalaki teh Adam teh ada maunya. Tara biasa si ayah bager ternyata keur ngajukeun nu lain. Entong bu. Nya. Bu, awas hoak bu. Tidak cukup berbuka dengan yang manis walaupun ada hadisnya. Ku korma, ku nu amis. Entong, tidak cukup berbuka dengan yang manis. Tapi berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga. Maka Bimbo menyatakan, alangkah indah ibadah di bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara pas Idul Fitri, wuh ngadumu kena menang anjuk. Di lapangan ker sholat. Lain eta irohnya, cek ustadudi mah, lain eta eha. Hate kudu bersih. Patajawadu libasu takwa, patajawadu pa inna hoiri jadi takwa. Ganti baju ke takwa, lain baju takwa. Sebaik-baiknya bekal ketakwaan. Lain riba kalemur mawa rendang macet cibiru hasem. Ganti mawa ahlak nuhade, maka bermetamorfosa. Saum yang produktif dan efektif itu paham pesan saumnya supaya kita jadi makhluk yang fitrah. Fa'akim wajhaka, kembali menghadap Allah lidini hanif dengan membawa akidah yang baik tanpa musyrik, ikhlas, riya itu musyrik kecil. Sok, sholat mah. Ustaz Dudi kemana? Tuh ker sholat, kaciri, takbir, ruku jeng sujudna. Ustaz Epi kemana? Ker umroh, init, ke bandarana, nyen status, OTW Mesir, OTW Palestine, kaciri. Kemana? Tuh ker mayar jakat, kaciri, ker akadna. Kemana? Ker asub Islam, kaciri, ker sahadatna. Tapi saha anu apa urang keur puasa? Teu bisa nyieun video Instagram samenit. Lelah sekali saumku hari ini. Bantu doa ya, semoga kuat ya. Lihat bibirku pecah-pecah, kering dan susah buang air besar. Caing teh ieu teh iklan panas dalam naon? Aya angin seutik dayak dageuh meniripu. Sing ikhlas wa ma umiru ila liya'budullah mukhlisina. Cek Barnabas ke, and when you fast don't look dismal. Mun saum tong bae camene rambi jud rarai beungeut seuseuheun. Huntu make behol tapi rabeng kangkung jiga popoean. Ngesok gigi roh. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalola tidak memberatkan umatku sing berseka rek salat teh ulah bau belenok. Ngesok huntu beungeut dibodasan. Buuk dibereuman. Huntu di behelan, di gigirna cabai berem. Cik atu mikil. Inna Allah at-tayyib yuhibu ila tayyib. Allah itu maha bersih. Tidak menerima kecuali dari yang bersih. Bersih. Sok sing berseka, sing gagah. And when you fast, anoint your head and wash your face. Minyaki rambut, seseh banget. Sing beraura, lain baru buten, tanya seetik, dayak dag. Ting tong nanya yang ker puasa. Nilus gitu kuaing digelang, ngerame heuras. Emang mana hukum nu puasa teh? Fakta sejarah menyatakan kenapa perang di bulan Ramadan banyak dimenangkan. Extra powerful. Karena keimanan lagi connect. Fa innahu li wa ana ajir bihi. Saum itu untukku. Aku yang memberi pahalanya. Bahagia teh buka tehnya. Eti asar mah geus dikumpul-kumpul. Kerupuk mie, rujak cuka, goyobot, seblak ceker, makroni, cireng rasa, sop buah, cendol Elizabeth, kabeh jiga nu kalaparan. Tamu radio ge di bawah radio teh muter-muter gelombang. Naon nelpon ka penyiar cik nyunggeun adan magrib dugi ka Medan, name ke dugi ka Medan. Cik atupa meni leuleus kitu. Tok tok kedewek, Pak tenang iklan promo can buka. Nah sia teh meni rusuh. Ye, yeah, bersyukur ngan 12 jam di Swedia di Norwegia mah 20 jam. Kemarin Jepang siangnya lebih panjang. Maka saya jet lag ya. Tidak teratur tidurna, molotot yang memuncangan, sare teh hese, hese hudang. Nye,

Dan tikorotnya juga yoyo atuh. Tah gogoda Ramadan mah. Ningali ibu-ibu we komono janda mah asa ningali jodoh atuh. Ke Ramadan mah. Tah eta gogoda Ramadan teh. Matak digerok ke bulan Ramadan teh nu iman, nu era ku Allah. Nya, bulan keikhlasan. Cigana ameh rada rame ieu nya, moal dibereskeun ah. Ameh gantung tereun. Iya ya guru ya. Ustaz Dudi dogeng Ramadona leuwih juara. So, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut.